Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mandi bersama karena sebab junub dengan menggunakan cuma satu bejana. Karena sesungguhnya air itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Tidaklah air tersebut berubah menjadi najis gara-gara dipakai mandi oleh orang yang junub. Karena air itu baru dikatakan najis kalau sudah berubah warna atau baunya atau rasanya karena sebab najis yang mengenainya. Kalau tidak ada sebab-sebab itu tadi, maka tetap hukum asal air itu suci dan mensucikan. Maka di sini Ummul Mukminin menerangkan, orang yang mandi dengan memakai bejana tentunya tangannya akan masuk mengenai air dalam bejana itu, baik dari Rasulullah yang junub ataupun dari dirinya Aisyah radhiyallahu anha yang junub. Sehingga dari hadis ini terdapat dalil atas bolehnya seseorang bersuci dengan menggunakan air yang telah dipakai oleh istrinya atau sebaliknya. Bolehnya seorang wanita menggunakan air yang telah dipakai oleh suaminya mandi junub, atau kedua-duanya bersamaan dalam mengambil air tersebut. Dan hal-hal itu tadi suatu perkara yang tidak dicelah oleh syariat. Adapun ada riwayat-riwayat yang melarang, maka dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah bahwasanya larangan itu lil karohah, ya, makruh saja, tidak sampai pada tingkat at-tahrim. Dan para ulama justru menerangkan jawaz bolehnya hal tersebut. Naam ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyakum. Lihat perkara kerumah tanggaan yang Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyebutkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya, yang mana apa yang beliau lakukan adalah suri tauladan yang terbaik untuk umatnya. Karena di sana terdapat bukti perhatian sang suami terhadap istri, juga di dalamnya terdapat bentuk kemesraan dan kasih sayang seorang suami terhadap istri. Dan perkara-perkara yang semacam itu jangan dianggap remeh, ya. Justru yang demikian itu akan membuat semakin kokohnya cinta kasih, ya. Dalam keadaan Aisyah itu adalah salah satu dari 9 istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini tentunya juga sampai berita ini kepada istri-istri yang lain. Masya Allah, luar biasa. Dalam hal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita jadikan sebagai suri teladan, walaupun tidak senantiasa. Kasih waktu, kesempatan-kesempatan untuk melakukan suatu perkara yang ini merupakan sunnah Rasulullah. Ya, seorang istri mengajak suaminya untuk mandi bersama, atau seorang suami mengajak istrinya mandi bersama. Walaupun sudah tua, enggak apa-apa. Nah, sebagian orang wala, apa wis tuwek. Neko-neko wae. Nah, enggak usah. Ya, tetap walaupun tua-tua perlu yang namanya kemesraan, namanya rumah tangga. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Selama masih hidup berumah tangga, perlu dijaga kemesraan yang ada. Dan ini akan menimbulkan apa? Kecintaan yang sangat tinggi. Ya. Saling menyabuni atau saling meluluri. Ya, enggak apa-apa boleh. Ya. Justru itu akan menambah semakin dekatnya. Jangan silakan mandi-mandi sendiri, makan-makan sendiri. Itu semasa muda yang lalu, sekarang enggak perlu. Tidak. Ya. Tetap yang namanya berumah tangga, ya, ibaratnya sudah satu tubuh, tetap saling membantu, saling memelihara, saling menyayangi. Ya, seorang wanita berkhidmat kepada suaminya, seorang suami berkhidmat kepada istrinya. Ya, silakan, bagus. Ya, itu justru membuktikan adanya perhatian dari kedua belah pihak. Jangan cuek-cuekan. Naam. Ikhwanul fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun." Rawal Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah SAW, kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, memerintahkan aku agar aku memakai kain sarung, atau memakai kain lah begitu, ya, yang menutupi pusar sampai lututku. Ya, terserah mau kain sarung, kain wol, apa saja. Yang jelas sesuatu yang menutupi pusar sampai lutut. Itu lafaz ya'muruni fa'attaziru. Wa yubashiruni wa huwa haid. Dan beliau yubashiruni, bersenang-senang, berlezat-lezat denganku, yaitu melakukan persetubuhan selain dari yang ditutupi tadi. Ya, lutut ke bawah, silakan merdeka. Kemudian pusar ke atas, merdeka. Ya, antara pusar sampai lutut, ya, daerah rawan harus dipasang padanya pengaman. Jangan coba-coba melanggar batas, nanti akan terjerumus masuk ke dalam jurang. Ya, jadi harus benar-benar. Saya pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana kalau sang suami itu maksa-maksa ingin buka juga gitu loh?" Ya, tetap harus dicegah. Ya, jangan malah terangsa, malah ikut-ikutan, jangan. Harus tetap menjaga apa yang Allah haramkan. Karena Rasulullah SAW menyatakan man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu biyadih fa lam yastati' fa bi lisanih fa lam yastati' fa bi qalbih. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan lisannya. Yang paling lemah imannya dengan hatinya. Ya, menghindar menjauh. Nah, maka dia harus menolak dan menerangkan, jangan, Allah dan Rasulnya melarang untuk yang ini, ya, antara pusar sampai lutut. Naam ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum. Karena memang terkadang syaitan itu justru memanas-manasi, meninggikan syahwat pada saat yang demikian. Pada saat bersih cuek-cuek saja. Pada saat datang lampu merah, ya, dipanas-panasi untuk get noise. Nah, demikian. Terus dipompa-pompa syahwatnya. Jangan. Ya, jangan melanggar batas-batas yang Allah telah tentukan. Silakan. Selain itu, ya, silakan baca kitab Usulul Mu'asarah Az-Zawjiyah. Dasar-dasar pokok kemesraan suami istri. Ya. Banyak cara yang dilakukan untuk menunaikan syahwat pada saat istri itu dalam keadaan haid. Nah, selain itu, ya, demikian. Nah, makanya saya bilang tadi, dari lutut ke bawah merdeka, dari pusar ke atas merdeka. Naam ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum. Begitu pula para akhwat semuanya. Dari hadis tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya hendak menginginkan untuk memberikan suatu syariat Rasulullah kepada umatnya, bagaimana tata cara mendekati wanita yang sedang haid. Tidak seperti Yahud, kalau ada wanitanya yang haid di karantina, dianggap pakaiannya, badannya, keringetnya, semuanya najis, nggak boleh berhubungan, di karantina dia. Dan tidak pula seperti Nasara, halalan thayyibah, ya, haid maupun tidak haid sama saja. Ya, barangnya masih tetap ada kok. Nah, itu Nasara. Sehingga kenal yang demikian-demikian. Joroknya luar biasa Nasara itu. Naam. Maka Rasulullah SAW ketika ingin melakukan kemesraan dengan istrinya yang sedang haid, justru beliau yang memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar memakai penutup kain yang menutupi pusar sampai lututnya. Kemudian beliau menggaulinya selain tempat-tempat yang dilarang, yaitu antara pusar sampai lutut. Dan ini menunjukkan bahwasanya badan wanita yang haid itu suci. Keringat wanita yang haid itu juga suci. Ya. Selain tempat-tempat yang terkena darah haid itu dia katakan suci. Dan juga sunnah hukumnya seorang wanita memakai kain menutup yang disebut dalam bahasa hadis ini izar, sarung, ketika dia melaksanakan mubasyarah. Juga salah satu dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pakaian khusus, sehingga kalau dia memakai pakaian itu, Rasulullah mengerti kalau dia itu sedang haid. Ya, maka beliau perlakukan sebagaimana beliau memperlakukan seorang wanita yang sedang haid. Jadi baju khusus ketika haid selalu pakai itu. Salah seorang dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahu ana Ummu Salamah, coba nanti dicek lagi. Ya, begitu pakai itu, apakah kamu sedang nifas, maksudnya haid? Iya. Maka Rasulullah mengasih keterangan kepadanya sebagaimana yang ada di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha antara pusar sampai lutut. Pada hadis Aisyah yang ada di hadapan kita ini, Rasulullah SAW tetap menjaga kemesraan dan keharmonisan walaupun istrinya dalam keadaan haid. Dan itu akan mengokohkan kecintaan. Yang namanya suami istri ini memang harus berusaha saling mencintai dan untuk dicintai. Ya, suami dan istri. Sehingga perkara-perkara yang akan merenggangkan kecintaan, merusak rumah tangga, hendaknya dijauhi. Maka beliau contohkan, wanita yang haid pun jangan ditinggalkan. Perlakukan sebagaimana kamu memperlakukannya sehari-hari. Ya. Demikian, bahkan panggilannya pun panggilan-panggilan yang menyenangkan. Seperti Aisyah dipanggil Umairah. Ya. Wanita yang kemerah-merahan. Nah, itu panggilan yang sangat menyenangkan. Ya, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Ya. Seneng istrinya langsing, qadarullah kok gendut. Ya, langsung brot enggak gitu. Nah, jangan. Demikian. Ya, ajak omong aja, kelihatannya perlu puasa sunnah ini gitu loh. Ya, nah, dikuruskan dikit. Nah, jangan langsung digembrot-gembrotkan gitu loh. Nah, ini terkadang akan menegangkan hubungan. Ada masalah sedikit jadi langsung naik. Nah, jangan. Lihat panggilan Rasulullah SAW kepada istrinya. Jazakallahu khairan. Ya, sampai pada tingkat semacam yang seperti ini. Sehingga dari hadis ini ada beberapa faedah yang telah kita sebutkan tadi. Di antaranya sunahnya memakai izar ketika melakukan hubungan suami istri tatkala dia itu sedang haid. Kemudian ini juga menunjukkan bolehnya tidur bersama. Ya. Seorang wanita yang sedang haid dengan suaminya. Ya, sudah tidur macam-macam bebas terserah. Ya. Jangan diboikot, nah, bisa ranjang ini jangan. Ya, tidak ada istilah bisa ranjang tatkala kemesraan itu berjalan. Sehingga walaupun dia sedang haid, gencar-gencarnya itu misalnya, banyak-banyaknya darah keluar, tetap ya, diperbolehkan untuk tidur bersama. Juga dibolehkan untuk bersenggama, selain tempat yang dilarang tadi. Sehingga harus dipasang ring-ring pengaman. Itu tadi apa? Sarung tadi itu. Ya, Nah, begitu ada tindakan mau pelepasan, segera tahan, pegang tangannya. Ya, jangan dulu kita dahulukan larangan Allah dan Rasulnya. Ya, tolak dengan halus, sebentar lagi selesai balik, misalah. Ya, sabar dulu. Nah, demikian. Nah, jangan malah terangsang, terjadilah apa yang terjadi, jangan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, memerintahkan istrinya yang haid ketika beliau hendak bermesraan dengannya untuk memakai izar, itu dalam rangka untuk sadud dari'ah. Apa sadud dari'ah? Tindakan preventif, mencegah bahaya yang akan timbul. Nah, kita sangat dianjurkan dalam segala hal, jika melihat suatu hal yang membahayakan, untuk diadakan tindakan preventif. Dan ini sekali lagi, sekian bukti menunjukkan baiknya hubungan rumah tangga Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Makanya dalam sabdanya beliau mengatakan, khairukum khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik ya terhadap keluarga di antara kalian semua. Maka ini adalah contoh yang baik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena ini merupakan suatu tabiat yang ada pada manusia yang seseorang itu susah untuk menghindarinya. Ya, kebutuhan pokoknya ini. Selanjutnya, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun faghsiluhu wa ana haidun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW itu mengeluarkan kepalanya kepadaku sedang beliau dalam keadaan iktikaf, ya, lalu aku mengeramasi rambutnya dan aku dalam keadaan haid. Wah, ini kisahnya panjang ini, padahal hadisnya pendek. Ya, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, itu bahwasanya Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengabarkan waktu itu Rasulullah SAW beriktikaf, dan ini menunjukkan di bulan Ramadan, bulan yang seharusnya seseorang itu memfokuskan ibadah, ya, meninggalkan yang lainnya. Nah, ternyata beliau masih suatu contoh. Pada saat beliau itu apa? Iktikaf, dia keluarkan kepalanya dari masjid, beliau julurkan ke rumahnya. Karena begitu pintu itu dibuka, langsung masuk ke rumah Rasulullah SAW. Ya, dan rumah-rumah Rasulullah SAW itu mengitari masjid beliau. Jadi istri pertama, nah pintunya ini, istri kedua, terus begitu mengitari masjid Nabi. Naam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengeramasinya dalam keadaan dia haid. Kemudian dari hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, bahwasanya riwayat ini menunjukkan dalil dilarangnya wanita yang haid untuk masuk masjid. Dan ini perkara khilaf di antara para ulama. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan tentang perkara pembahasan fikih larangan wanita yang haid masuk ke dalam masjid sama dengan larangan wanita memegang mushaf ya ketika dia haid. Kata Al-Imam Al-Albani berdasarkan Al-Bara'atul Asliyah, yaitu hukum asal wanita yang haid tangannya, badannya itu tidak najis, maka tidak ada larangan baginya untuk memegang mushaf. Begitu pula kakinya, keringatnya itu juga tidak najis, sehingga tidak ada larangan baginya untuk dia masuk ke dalam masjid. Maka yang rajih insyaallah wala ilmu indallah, bolehnya wanita yang haid untuk masuk masjid. Adapun riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang ada di hadapan kita ini, Rasulullah mengulurkan kepalanya, ya, dimungkinkan bisa jadi waktu itu darahnya sedang banyak keluar. Kalau yang perempuan masuk bisa netes, ya, sehingga menajisi masjid atau mengotori masjid. Makanya Rasulullah SAW yang mengalahi diri, yang beliau mengulurkan kepalanya ke dalam rumahnya. Kemudian Aisyah mengeramasinya radhiyallahu anha. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya boleh orang yang beriktikaf itu mengeluarkan salah satu dari anggota tubuhnya dari masjid dan tidak membatalkan iktikafnya. Ya, boleh. Seorang yang iktikaf mengeluarkan sebagian dari anggota tubuhnya dan itu tidak membatalkan iktikafnya. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang iktikaf dalam bab ini yaitu bermesra-mesraan dengan istrinya. Yang diperbolehkan berhikmah. Ya, ngeramasi itu enggak mesra-mesraan, tetapi berhikmah. Nah, Masya Allah, hikmah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Istri tercinta Rasulullah SAW demikian tinggi untuk membantu suaminya. Adapun bermesra-mesraan tidak boleh. Suatu ketika juga beliau disisiri oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan ini juga kalau tidak dalam keadaan iktikaf, misalnya di rumah, boleh dibalik. Suatu saat sang suami mengeramasi istrinya, suatu saat sang suami merapikan rambut istrinya, ya, diperkenankan. Bahkan sampai tingkat menyeriti atau menyeriti. Wah, kebetulan banyak binatangnya ini ya gitu. Ya, alias bangkutu. Nah, itu diperkenankan. Ya. Sang suami untuk melakukan itu. Nah, ya sambil bercanda, gurokin ya aja kok dipelihara, dek, dek. Hah? Demikian. Tak gatel gitu lah. Sini-sini tak carinya. Nah, ini masya Allah. Membuat para wanita itu GR. Apa GR? Gede rosok. Nah, apa gede rosok? Ya. Nah, tersanjung, masya Allah, bahasa Indonesia antum hebat, ya. Nah, sudah tersanjung, masya Allah, ya. Semuanya milik kita sudah. Nah, dan ini, masya Allah, hal yang perlu dipraktekkan dalam rumah tanggaan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan membantah pendapat yang menyatakan kalau kering-keringan boleh, basah-basahan tidak boleh. Nah, ngeramasi kan bahasa ini. Nah, tidak mengapa karena tangannya tidak najis. Kering maupun basah, selain bagian yang keluar badannya, keluar dari head itu tidak najis. Nah, demikian ikhwan fiddin hadani Allah wa iyakum, sehingga boleh bersentuhan langsung kering maupun basah, seperti mengeramasi rambut atau menyisir rambut. Kalau iktikaf dalam keadaan tidak ada unsur bermesraan, sekedar hikmah. Ya, seperti seorang ibu melihat anaknya mau berangkat sekolah, rambutnya acak-acakan, sini. Nah, dirapikan dulu, kayak itu. Kan enggak mesra-mesraan itu ibunya dengan putranya ataupun putrinya. Nah, tetapi hikmah seorang ibu terhadap anak. Nah, ini pun juga hikmah seorang istri terhadap suami, begitu pula diperkenankan sebaliknya. Juga amalan Rasulullah SAW dalam rangka penjagaan masjid, sehingga beliau yang mengalah untuk mengulurkan kepalanya ke dalam rumah agar dibersihkan oleh istrinya. Ya, seorang yang perhatian terhadap yang namanya an-nadhafah, kebersihan. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, juga hal yang di atas tadi, mandinya bersama dalam keadaan junub, dalil bolehnya seorang pria melihat kepada kemaluan istrinya atau sang istri melihat kemaluan suaminya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam yattaqiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul qur'ana. Dari Aisyah, semoga Allah SWT meridainya, dia berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam meletakkan kepalanya di pakuanku dan aku dalam keadaan haid. Lalu beliau membaca Al-Quran untuk diperdengarkan kepada istrinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW pernah membacakan Al-Quran di pangkuan beliau pada saat beliau itu sedang haid. Ini menunjukkan bahwasanya badan wanita yang haid itu suci, tidaklah najis, ya, padahal pangkuannya. Ya, pangkuan di sini bukan di betis bawah, ya, di paha. Beliau meletakkan kepalanya di paha Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwan fiddin, hadzani Allah wa iyyakum. Dan ini juga menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah, baiknya hubungan kerumah tanggaan Rasulullah terhadap keluarganya, sampai-sampai beliau menyandarkan kepalanya di pangkuan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Kemudian beliau bacakan Al-Quran sehingga Ummul Mukminin bisa mengambil faedah dengan bacaan itu, memperoleh langsung ilmu dari kitabullah. Dengan mendengarkan Al-Quran, dia mendapatkan pahala dan menambah keimanannya, baik sang pendengar maupun sang pembaca. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar bacaan Rasulullah SAW dengan penuh kekhusyuan, dengan tadabbur, dan selanjutnya pengamalan apa yang terkandung di dalam bacaan Nabi SAW. Sehingga di sini menunjukkan boleh membaca Al-Quran di pangkuan seorang wanita yang sedang haid, karena sesungguhnya badan wanita itu suci, begitu pula pakaiannya suci. Sebagian ulama berpendapat, nah ini bukti seorang wanita yang haid itu tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Seharusnya yang baca itu yang mangku, bukan yang dipangku, gitu loh. Namun ini bukan dalil. Yang membenarkan, karena Rasulullah ingin memberi faedah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bukan dalam rangka menunjukkan pelarangan wanita yang haid itu membaca Al-Quran. Dan telah disebutkan tadi hukumnya, ya. Juga ini dalil atau bukti bolehnya seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Jadi beliau berbaring, kepalanya bantalan, pahanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Seandainya seorang suami melakukan yang demikian terhadap istrinya, tidak mengapa. Baik dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan haid, ya sesekali yang demikian itu dilakukan untuk kemesraan, ya. Bahkan kalau mau menambah di belai, di ini, di itu silakan, tidak ada larangan. Ya, apalagi kalau sedang bilang aduh pusing nih kepala, pijit-pijit enggak apa-apa. Ya. Demikian. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbantalan dengan memakai paha istrinya. Dalam keadaan istrinya sedang haid. Juga faedah yang lain, bolehnya seorang pria atau suami berpangku pada istrinya atau bersandar, ya, istrinya dijadikan sebagai sandaran, dan itu bagian dari kemesraan. Dan juga bukti orang yang haid itu tidak najis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya penghabaran yang seseorang itu malu dengannya. Wah, gitu-gitu aja kok diceritain gitu loh. Ya. Boleh dihabarkan. Perkara demikian dalam rangka maslahat kebaikan. Karena sebagian orang itu kadang kaku gitu loh dalam rumah tangga. Ini ada seorang hajuri mengamalkan hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, obrolan rayuan itu dianggap perkataan yang tidak baik, sehingga suami istri ini kayak bisu aja. Iya, mantu, geleng, gitu aja mis kerjanya. Apa untungnya berumah tangga gitu loh. Ya. Jadi kalau punya keinginan, mis gitu aja. Enggak ada bersenggama, enggak ada mukodima, enggak ada ini, tembak-tembakan aja mis adanya. Naam ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum, itu pengamalan tidak benar. Ya. Rasulullah ada candanya, namun jangan terlalu banyak. Ya. Perbanyak ibadah. Fahami agama ini dengan bimbingan salafuna saleh. Bagaimana mereka mengamalkannya? Ya, sampai pada tingkat ngajak Aisyah lomba lari. Ya. Awalnya Rasulullah kalah. Nah, ketika Aisyah masih ramping, begitu Aisyah mulai gemuk, diajak lomba lari lagi kalah. Nah, sekarang sudah satu-satu. Nah, omongan ini kan omongan biasa. Kalau hajuri tadi nggak mau, ya, sehingga kayak dua patung hidup di dalam rumah itu. Naam ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum, penting dalam masalah rumah tanggaan, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ini, ya, untuk kita mensuri teladan ini. Ternyata zaman Rasulullah aja sudah semacam ini gitu loh, ya. Dan Rasulullah sebagai seorang utusan Allah demikian dalam berumah tangga. Ya, jadi mereka sampai-sampai ada ahli ibadah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya itu sampai nggak kesentuh. Ya, malamnya qiyamul lail sampai selesai habis malam, paginya puasa, siangnya istrinya nggak tahan lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, suamiku kalau malam itu qiyamul lail, kalau siang puasa. Akhirnya dipanggil Rasulullah, ya, inna alaika haqqan, sesungguhnya atas tubuhmu itu perlu hak untuk kamu istirahat, ya, walillahi haqqan, dan Allah juga punya hak dengan kamu ibadah itu, walizawjatika haqqan, dan untuk istrimu juga ada hak. Jangan kamu habiskan semuanya untuk Allah. Ya, istrimu juga butuh. Nah, akhirnya hendaknya seorang itu pandai-pandai ya meminit waktunya. Nah, jangan uang toh aja diminit, waktu pun juga. Percuma banyak uang kalau rumah tangga itu enggak mesra. Ya, mendingan pas-pasan namun bahagia gitu loh. Naam. Ikhwan fiddin, hadzani Allah wa iyyakum. Ya, karena terkadang orang itu enggak bisa meminit, tidak melihat di antaranya sabda Rasulullah, jika ada suami di rumah, seorang istri kalau mau puasa sunnah, izin dulu. Nah, untuk apa gitu loh? Nah, untuk kemesraan di antaranya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Naam, ya. Kalau diizinkan silakan, kalau enggak bisa jadi istrinya sedang sangat butuh. Ya. Nah, kebutuhan itu harus terpenuhi juga. Ya, suaminya juga demikian. Selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan porsi serta peran, ya, porsi serta peran para wanita, terkhusus istri-istri Nabi, dalam menukil ilmu, menyampaikan ilmu kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya kondisi-kondisi yang demikian itu tidak diketahui oleh para sahabat, ya, yang duduk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diketahui oleh para istri-istri Nabi, ya, untuk dijadikan sebagai suri teladan. Termasuk rayuan-rayuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para istrinya, perbuatan-perbuatan beliau di rumahnya, yang itu tidak seorang pun dari sahabat dan sahabiyah mengetahui hal tersebut, melainkan yang tahu hanya para istri Nabi. Begitu disampaikan kepada kita, masya Allah, ya, insya Allah rumah tangga kita, rumah tangga kaum muslimin, kaum mukminin, rumah tangga yang sakinah, tenang, damai, dan rahmah penuh kasih sayang, wal mawaddah, penuh dengan kecintaan. Nah, sehingga dengan rumah tangga itu ketika seorang suami pulang merasa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Selanjutnya, wa an Mu'adha qalat sa'altu Aisyata radhiyallahu anha faqultu ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi sholata, faqalat ahruriyun anti, faqultu lastu biharuriyah walakinni as'alu, faqalat kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'i salati, rawal Bukhari wa Muslim. Dari Mu'adzah, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa orang yang haid itu harus mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ummul Mukminin tidak langsung menjawab. Karena di situ ada satu manhaj yang menyimpang. Masyhur di zaman Ummul Mukminin penyimpangan manhaj Khawarij. Manhaj teroris yaitu bahwasanya wanita yang haid itu juga wajib mengqadha salat. Puasa saja yang cuma sebulan sekali. Urutannya nomor sekian. Salat itu nomor 2 setelah sahajat. Masa salat enggak disuruh mengqadha, puasa suruh mengqadha? Ya? Tidak benar itu. Pendapatnya Khawarij. Wah, wanita wajib mengqadha. Jangan-jangan ini Khawarij. Kalau dia Khawarij, tentunya Aisyah akan membenarkan manhajnya dulu. Ya? Tidak memberikan hukum. Jawaban itu. Ternyata wanita ini enggak, cuma bingung saja. Sehingga dia mengatakan, "Lastu bil haruriyatin." Bukan, bukan. Aku bukan anggota dari kelompok Haruriyah. Bukan orang yang termakan oleh manhaj Khawarij. Aku benar-benar tanya karena aku tidak punya ilmu. Ya, minta bimbingan. Nah, berarti ini orang mencari al-haq. Orang memang benar-benar mencari ilmu. Ya, bukan ngetes Aisyah dengan manhaj Khawarij. Maka jawabannya ringan. Kami dulu para sahabat wanita juga mengalami haid. Ya. Tetapi yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah dan itu juga perintah Allah untuk qadha puasa saja, tidak mengqadha haid. Nah, makanya kembalinya kepada apa? Al-ittiba', bukan kepada al-ibtida'. Kita beragama ini ngikut, bukan membuat cara baru. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh salafuna saleh bukan. Ya. Tetapi benar-benar dalam rangka untuk ittiba'. Nah, jadi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini jawaban yang pas. Dikembalikan kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dalam keadaan Mu'adha ini termasuk rawi yang thiqah, ya, dan faqihnya tabi'i, anak dari Abdullah Al-Adawiyah, kunya beliau Ummu Sahba, istri dari Sila ibn Asyam. Dia meriwayatkan hadis dari Aisyah dan juga meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhuma. Dan meriwayatkan dari Mu'adzah sekian banyak tabi'in. Dan dia termasuk seorang wanita yang ahli ibadah. Ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyakum. Mu'adah bertanya kepada Isa tentang sebab yang oleh karenanya syariat memberikan suatu perbedaan orang yang mengalami haid tidak diwajibkan dan juga tidak disunahkan untuk mengqadha salat, tetapi justru diperintahkan untuk mengqadha puasa. Adapun khawarij tidak membedakannya. Allah dan Rasulnya membedakannya. Untuk puasa wajib qadha, untuk sholat tidak wajib, namun tetap dia mendapatkan pahalanya. Nah, walaupun dia tidak sholat, tetap dapat pahala sholat. Kalau memang dia seorang wanita yang tergolong dari wanita-wanita yang menegakkan sholat, dia meninggalkan karena suatu udzur, maka tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna. Faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya wanita yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat, karena sholat itu terulang-ulang dalam setiap harinya 5 kali, dan sholat itu ibadah yang terus menerus. Kalau diwajibkan juga mengulang, akan menimbulkan masyaqqah, hal yang memberatkan. Ya, juga di ajaran sufi, orang itu kalau mati dan terbukti pernah meninggalkan sholat, maka dihitung berapa kali sholat dia tinggalkan, terus kali sekian. Nah, itu sebagai dia tebusan, tidak ada dalil. Ya, menguntungkan tokoh-tokoh sufinya. Ya, mengambil harta para muslimat dengan cara zalim. Kemudian hadis ini menunjukkan sunnah takririyah, apa yang ditetapkan oleh Rasul diamalkan oleh para sahabiat, maka itu merupakan sunnah. Jadi hukumnya sunnah justru tidak mengqadha sholat ketika seseorang itu telah bersih dari haidnya. Sudah berapa hari terserah, karena Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan untuk mengqadha. Juga di sini menunjukkan penjelasan ilmu. Siapa saja yang mencari ilmu untuk belajar dan menambah ilmu. Wallahu ta'ala alim shawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis. Selesai sudah hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam dengan keterangan yang ringkas. Wallahu ta'ala alim shawab.